Pemirsa Hasana, terkadang kita tidak mengetahui tentang halal haramnya makanan yang kita makan. Kemudian kita diberitahu bahwa makanan yang kita konsumsi ternyata haram. Lalu apakah yang harus kita lakukan jika sudah terlanjur mengkonsumsinya? Apakah cukup dengan tobat saja sudah bisa dimaafkan? Kalau sudah terlanjur, kita tidak tahu dan sudah kita makan, sudah kita habiskan, padahal makanan itu makanan yang tidak halal, makanan yang haram, ya apa boleh buat. Tapi kita lihat dulu, sudah sejauh mana kita mengkonsumsinya. Sebutlah misalnya masih ada sebagian di mulut. Maka kalau memang kita tahu, entah diberitahu, ditegur teman kita dan sebagainya, bahwa ternyata makanan ini tidak halal, masih sebagiannya ada di mulut, bisalah untuk kita buang, kita muntahkan, dan kita berkumur-kumur agar jangan sampai sisa-sisanya itu masih ikut termakan juga. Apa yang sudah tertelan, ya sudahlah. Tetapi apa yang masih tersisa di mulut, bekas-bekasnya, itu yang bisa kita keluarkan dengan cara berkumur, dimuntahkan, dan sebagainya. Bisa juga, sebagian ulama mengatakan, kalau baru saja menelannya dan belum mulai dicerna oleh tubuh kita, bisa juga untuk diupayakan untuk dikeluarkan, dimuntahkan dengan misalnya memasukkan ujung jari kita ke dalam tenggorokan kita ini lalu digoyang-goyangkan begitu sampai kemudian kita merasa mual dan kita memuntahkan isi makanan yang memang dipastikan itu haram, hanya saja barangkali sebelumnya kita tidak tahu. Nah, yang agak jadi masalah adalah kalau makanan itu sudah masuk ke dalam mulut, sudah lewat 2-3 hari yang lalu, sudah dicerna, sudah menjadi bagian dari tubuh kita, jadi darah, jadi daging, jadi jaringan tubuh kita yang lain, memang sudah tidak mungkin lagi untuk dikumur-kumur atau dimuntahkan dan sebagainya. Nah, saat itu kita hanya bisa ya bertaubatlah atas kealfaan kita, atas kelalaian kita, kalau memang betul-betul kita tidak tahu. Maka sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat, maha pengampun terhadap kealfaan dan ketidaktahuan dari hambanya. Nah, yang agak jadi masalah adalah mereka yang sudah tahu makanan ini sebenarnya tidak boleh, sebenarnya haram, tetapi tetap dia makannya juga. Nah, yang seperti ini memang siksaannya di yaumil qiyamah, di akhirat nanti menjadi lebih berat. Ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Setiap hamba yang tubuhnya terbentuk dari makanan-makanan yang diharamkan, maka api neraka itu akan mengejar-ngejarnya dia nanti. Aula bihi, akan mencari. Dan memang api neraka itu akan dibesarkan bahan bakarnya itu dari dua. Pertama dari batu-batuan neraka, dan yang kedua dari tubuh manusia. Nah, kalau dulu kita pernah mengalami hal yang demikian, pernah makan yang haram, minuman yang haram, sudah terlanjur, sudah berubah menjadi bagian dari tubuh kita, apa yang bisa kita lakukan? Dikeluarkan tidak mungkin, dimuntahkan juga tidak mungkin. Yang ada adalah ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta permohonan ampun, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam. Beliau dilarang oleh Allah untuk memakan buah yang ada di surga. Tapi ternyata atas bujukan, bisikan dari syaitan, kedua-duanya memakan buah itu. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Maka kita kalau memang pernah terlanjur berbuat yang Allah haramkan, memakan makanan yang haram, minuman yang haram, dan sudah tidak bisa dikeluarkan lagi, jalan satu-satunya adalah kita bertaubat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan tidak dijadikan tubuh kita sebagai bahan bakar api neraka. Semoga Allah terima taubat kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.